Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kepada kita taufik untuk kita terus mengikuti rangkaian kajian online, majelis ta'lim online yang diadakan oleh Yayasan Mutiara Ilmu Syar'i dengan radio streaming Al-Ibanah yang dipancarkan dari Palembang. Kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan kali ini setiap hari Sabtu menjelang siang, sebagaimana biasanya, ta'lim kajian khusus ummahat dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, keindahan atau kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam, terus kita baca. Dan walhamdulillah beberapa faidah demi faidah dan juga penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis kitab ini. Begitu banyak faidah yang telah kita dapatkan. Beberapa perkara-perkara penting yang secara khusus membahas terkait hukum-hukum seputar kaum muslimah, baik itu terkait dengan akhlak, muamalah, dan juga terkait dengan pakaian-pakaian yang harus dia kenakan. Telah kita dapatkan bagaimana para ulama menegaskan, menjelaskan perkara penting ini. Dan kita masih dalam pembahasan pasal tentang jilbab al-mar'ah al-muslimah, yaitu pembahasan seputar jilbab muslimah. Dan syarat-syarat jilbab telah kita baca. Tersisa beberapa syarat-syarat yang belum kita baca, dan insya Allah kita akan baca di kesempatan kita kali ini. Sebagai bentuk murojaah dan mengulang apa yang telah kita dapatkan pada perjumpaan atau pertemuan kita sebelumnya, bahwa di antara syarat-syarat jilbab sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yang pertama, isti'abul jilbab li jami'i badanil mar'ah hattal wajah. Jilbab itu yang pertama harus menutupi seluruh badan wanita tersebut hingga wajahnya. Nah, yang kedua, alla yakunal jilbabu dayyiqan bihaitsu yasifu ma tahtahu min siman wa dhuhuri thadyi wa ghairihi. Hendaknya jilbab itu tidak sempit, dikarenakan jika jilbab itu sempit akan membentuk menampakkan apa yang terdapat dalam balik kain tersebut berupa lekuk-lekuk tubuh. Dan juga jika jilbab itu sempit, maka akan tampak dengan jelas bentuk dari dadanya dan yang selainnya. Nah, yang ketiga, alla yakuna raqiqan fayasif aw yashif ma tahtahu. Yang ketiga, hendaknya jilbab atau kain yang dikenakan untuk jilbab tersebut tidak transparan atau tembus pandang, sehingga bisa menerawang apa yang ada di dalam kain tersebut. Barakallahu fikunna alla yushbih libasal kafirat liqauli rasuli sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang keempat, hendaknya jilbab itu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia adalah golongan mereka. Nah, ini diantara syarat-syarat jilbab. Yang keempat, jangan jilbab tersebut, model jilbab tersebut menyerupai pakaian-pakaian wanita-wanita kafirah. Ya. Atau jika bukan wanita kafirah, wanita fasiqah pun juga termasuk. Jangan sekali-kali wanita muslimah yang memiliki akhlak, memiliki iman di dalam hatinya, ingin berupaya menyerupai wanita-wanita fasiqah yang mereka mengenakan kerudung atau yang mereka sebut sebagai jilbab. Akan tetapi kerudung maupun jilbab yang mereka pakai tidak menutupi dengan sempurna tubuh-tubuh mereka, sehingga mereka mengenakan jilbab maupun kerudung, akan tetapi tujuannya masih ingin menampakkan kecantikan mereka, menampakkan keindahan tubuh mereka di hadapan lawan jenisnya. Maka dengan itu, jangan sekali-kali kita menjadikan mereka sebagai teladan kita, menjadikan mereka sebagai patokan dalam kita memilih pakaian-pakaiannya. Maka dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan mereka. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, di antara syarat jilbab adalah alla yushbih malabisar rijal linnahyil warid an dzalika fil hadis. Hendaknya pakaian itu tidak menyerupai pakaian lelaki, dikarenakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis-hadisnya tentang larangan seseorang untuk memakai pakaian lawan jenisnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknatnya. La'anallahu rajula yalbis libsatar mar'ah wal mar'atu talbis libsatar rajul. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita-wanita yang memakai pakaian lelaki. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang selainnya. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main di dalam hadis ini. Nabi SAW menegaskan bahwa Allah melaknat. Dan laknat itu adalah seorang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Seorang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat itu adalah perlindungan, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada dosa-dosa yang telah lalu, dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang akan datang. Itu adalah rahmah. Maka ketika seorang terlaknat, disebabkan ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia kerjakan, maka tentunya laknat ini akan menghalangi seorang akan mendapatkan rahmah dari Allah. Ya. Ancaman yang begitu terkeras. Seorang mukmin, seorang muslim yang ada keimanan dalam hatinya, dia akan merasa takut dengan ancaman-ancaman yang semisal ini. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, la'anallahu al-mutashabbihati minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Allah azza wa jalla melaknat para wanita yang menyerupai lalaki dan kaum pria yang menyerupai wanita. Dilaknat. Nah, ini barakallahu fikum terkait dengan syarat-syarat jilbab. Jadi jangan sampai pakaian yang dipakai oleh istri-istri, ya, para istri dan juga banat, putri-putri kita, menyerupai pakaian lelaki. Nah, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Yang keenam, ini penjelasan kita pada perjumpaan kita sebelumnya, alla yakuna zinatan fi nafsih. Hendaknya pakaian itu tidak mengandung unsur perhiasan. Jilbab wanita tidak boleh ada unsur perhiasannya sehingga menarik perhatian lawan jenisnya untuk melihatnya. Ya. Dengan beberapa perhiasan-perhiasan yang dia anggap sebagai perhiasan. Seperti yang dicontohkan pada pertemuan yang sebelumnya. Bahwa andai kata wanita itu telah berhijab dengan hijab syar'i, ya, memakai pakaian-pakaian yang syar'i, hijab syar'i, dia tutup seluruh tubuhnya, wajahnya pun juga ditutup, tapi di situ ada unsur perhiasannya pada pakaiannya itu. Semisal kita contohkan kemarin ada butterfly, cadar model butterfly. Yaitu sesuatu yang mengelilingi wajahnya sampai ke bawah, ya, kain tipis yang ketika terkena angin atau ketika wanita itu berjalan, kain ini melambai-lambai seperti kupu-kupu. Ini adalah unsur perhiasan. Nah, barakallahu fikum, bukan rangkaian dari pakaian itu sendiri, bukan. Karena ketika ditanya para penjahit, apa fungsinya itu? Ya untuk hiasan. Termasuk juga di dalamnya adalah renda. Ya. Renda adalah bentuk bordir yang biasa digunakan untuk menghiasi pakaian. Renda-renda itu. Misalnya jilbab juga di sekelilingnya dikasih renda. Ya. Maka ini juga ada unsur perhiasan yang seorang wanita dilarang untuk memakainya. Bagaimana kalau dia memakainya? Maka pakaian yang menutupi tubuhnya itu bukan syar'i. Nah, walaupun tidak menampakkan anggota tubuh yang ada di balik kain itu, tapi ketika ada pakaian itu menampakkan unsur perhiasannya, dia tidak memenuhi persyaratan yang dimaukan dalam jilbab itu sendiri. Nah, dan beberapa hal yang terkait dengan hiasan-hiasan yang ada dalam pakaian. Tentunya kaum wanita faham, sangat faham permasalahan ini. Ya. Apa saja yang bisa dipakai untuk menghiasi pakaiannya. Barakallahu fikunna. Akhwatu fillah yang dimuliakan oleh Allah, misalnya ya, walaupun Islam tidak melarang bagi wanita untuk mengenakan pakaian yang berwarna ya. Misal hijab itu warnanya biru ya, atau coklat atau hitam keseluruhan. Pakai biru secara keseluruhan enggak masalah. Tapi ketika jilbab itu dipadu ya, agar indah, maka ini termasuk bagian perhiasan. Misal ya, kerudungnya separuh warna biru, separuh warna coklat. Pakaiannya pun juga demikian, jilbab yang menutupnya juga demikian ya. Gamisnya juga demikian. Di bawahnya ada unsur warna-warni ya. Bawahannya itu ada unsur warna-warninya ya. Ada merah, ada hijau, kuning ya. Atau majiku hibiniu dijadikan satu di situ. Nah, maka ini tidak boleh. Walaupun menutupi seluruh tubuhnya, tapi di situ ada unsur perhiasannya. Hati-hati. Atau juga bukan pakaiannya yang dijadikan perhiasan, tapi sandal. Nah, sandalnya warnanya keemasan. Di situ ada kelap-kelipnya, ya, ada manik-manik yang ketika dilihat dari jauh berkilauan itu. Ini juga bagian dari perhiasan, khawatifillah. Hati-hati, ya. Maka perlu bagi wanita untuk meneliti, ya. Pakaian-pakaiannya jangan sampai ada unsur perhiasannya. Ya, yang biasa-biasa saja, ya. Jadikan prinsip pada diri antunna wahai kaum nisa, ketika berpakaian, pakaian ini tidak menimbulkan perhatian orang. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun ketika seorang muslimah hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang awam, jauh dari ilmu agama ya, jauh dari pemahaman-pemahaman agama yang benar, ketika muslimah itu mempraktekkan di tengah kampungnya, misalnya dia bersendirian di situ, tentunya akan menjadikan pusat perhatian. Tapi bukan perhatian yang demikian yang dimaukan ya. Pusat perhatian karena memang tidak ada orang lain yang memakai pakaian itu, sehingga dia jadi pusat perhatian. Yang seperti tidak mengapa, asalkan yang dipakai adalah pakaian yang syar'i. Nah, nanti kita akan bahas pada syarat yang ke-8 ya, di dalam bab persyaratan jilbab yang ke-8 ini disebutkan di sini, alla yakuna libasu syuhratin. Hendaknya jilbab yang dikenakan itu bukan pakaian syuhrah, yaitu pakaian ketenaran, pakaian yang diniatkan agar terkenal. Nah, kita nanti akan bahas yang dimaksud ini apa ya. Nah, barakallahu fikunna wa barakallahu fikum jami'an. Jadi kita kembali lagi pada poin yang ke-6. Hendaknya jilbab tersebut jauh dari unsur perhiasan ya pada dirinya ya. Baik. Jika yang ke-6 ini kita telah usai bahas, dan insyaallah penjelasan yang kita jelaskan lebih dari cukup insyaallah untuk dipahami. Yang ke-6 ini, poin yang ketujuh, alla yakuna mubakhuran mutiban atau mutayyabah. Hendaknya pakaian jilbab itu tidak tersentuh aroma parfum ya, atau bukan dari bekas parfum. Nah, maksudnya di sini pakaian tersebut tidak mengenakan parfum ketika dipakai. Barakallahu fikum. Di sini ada sesuatu yang harus dibahas. Apa itu? Hukum memakai parfum bagi wanita. Nah, tentunya para lelaki, dimanapun saja para lelaki, ketika dia mencium aroma parfum atau minyak wangi, ya, yang dikenakan oleh wanita, pasti mereka akan tergoda, ya. Maka wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian yang seperti ini, ya, disiram wangi-wanginya itu, apalagi juga dicampur dengan alkohol agar merebak, ya, maka penampilan yang seperti ini akan memunculkan perhatian dari lawan jenis. Apalagi sejauh 50 meter sudah tercium, terbawa angin. Ya. Barakallahu fikum. Namun kebanyakan wanita muslimah tidak menyadari yang seperti ini. Ya. Meskipun dia setelah mengenakan jilbab secara syar'i, tapi ketika dia sentuh jilbab itu dengan parfum atau minyak wangi, maka di sini dia terjatuh ke dalam larangan berikutnya. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan perkara-perkara yang akan memunculkan fitnah itu dilarang oleh Nabi. Ya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an dengan sanad yang hasan, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Seorang wanita yang mengenakan wewangian, minyak wangi, lalu ia berjalan di hadapan sekumpulan atau di tengah-tengah sekumpulan para lelaki agar mereka mencium aroma wangi dia, ya, maka perempuan itu adalah seorang zaniyah, seorang pelacur. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis yang kita baca baru saja, bahwa seorang wanita yang mengenakan wangian di tubuhnya, di pakaiannya, lalu ia menyengaja untuk berjalan di hadapan para lelaki tadi, atau di tengah-tengah lelaki tadi, agar fungsinya para lelaki itu mencium aromanya, aroma wangi yang telah dia timbulkan di pakaian itu, maka wanita itulah pelacur. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud wewangian, ya, adalah semi segala hal yang semisal dengan minyak wangi. Tidak terkhusus, ya, minyak wangi yang dengan satu jenis tertentu, ya, misalnya, oh, minyak wangi itu adalah yang bermerek ini atau yang bentuknya seperti ini, semprotan atau yang roll, ya, yang dioles dan yang lainnya. Tidak mengkhususkan minyak wangi jenis itu, tapi, ya, termasuk juga yang masuk dalam hukum minyak wangi adalah beberapa barang yang bisa berposisi sebagai minyak wangi, misal ya sabun atau pewangi. Kalau dalam hal ini sekarang ada pewangi pakaian dengan berbagai mereknya. Ketika pakaian itu dicelupkan pada pewangi itu, ya, ketika mencuci kemudian dijemur, wangi itu masih menempel di pakaian itu. Ya. Nah, dan ketika dia berjalan, aroma wangi itu masih melekat. Maka dia masuk dalam larangan tadi. Tidak hanya pewangi yang minyak wangi yang secara khusus dibeli dalam bentuk minyak wangi, parfum atau yang lainnya, tidak hanya itu, tapi juga yang menggantikan itu juga sama hukumnya. Barakallahu fikum. Maka hati-hati kepada para ummahat, para akhwat dan juga para aba, jangan sampai pakaian nisa'una, ya, pakaian istri-istri kita, putri-putri kita, dicelupkan di pewangi itu. Khususnya pakaian luar. Kalau pakaian yang dipakai di dalam rumah dan yang lainnya, tidak ada masalah. Ketika dia tidak keluar dengan pakaian itu, atau mungkin digabung dengan pakaian yang lain yang tidak tersentuh pewangian. Tapi kalau pakaian luar yang tersentuh pewangian, hati-hati. Jangan sampai aroma itu tercium. Bisa masuk dalam kategori hadis ini. Barakallahu fikum. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah wanita secara mutlak tidak boleh memakai parfum atau minyak wangi? Sekali lagi, sekarang pertanyaannya, apakah wanita secara mutlak gak boleh pakai parfum itu? Barakallahu fikum. Maka jawabannya, ada kondisi-kondisi yang seorang wanita boleh mengenakan parfum. Ada keadaan-keadaan, ya, yang wanita boleh mengenakan parfum. Pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama, boleh wanita mengenakan parfum jika, yang pertama, parfum tersebut ia pakai hanya di rumahnya saja. Ya. Parfum tersebut dipakai ketika di rumahnya saja. Kalau di rumah silakan, ya, pakai sudah. Parfum jenis apa, baik misik, baik kasturi dan yang lainnya, pakai. Dilapur semua pakaiannya pakai parfum itu, silakan, tidak mengapa. Apalagi dengan niatan berhias untuk suaminya, tentu ini disyariatkan. Kalau dia miliki niatan itu, dia dapat ajar yang banyak. Ya. Termasuk wanita yang dikategorikan sebagai perbendaharaan dunia. Nah, perhiasan dunia. Nah, kenapa? Tentunya manusia yang normal, manusia yang masih dalam fitrah, dia akan senang dengan aroma-aroma yang menyenangkan, dengan aroma yang wangi. Maka ketika pak itu diniatkan untuk para suami, tentunya suami akan bertambah sayang. Ya. Nah, ini yang pertama. Boleh ketika parfum atau minyak wangi itu dipakai hanya di rumahnya terkhusus, misalnya, apalagi untuk berhias di hadapan para suami-suaminya. Yang kedua, jika wanita yang mengenakan parfum itu wanginya tidak sampai keluar dari tubuhnya sehingga bisa dicium aromanya oleh orang lain. Maksudnya orang lain di sini adalah orang-orang yang bukan mahramnya. Ya. Dia pakai parfum, tapi parfumnya ini biasanya fungsinya hanya menahan aroma yang tidak sedap yang keluar dari tubuhnya. Sehingga aroma parfum ini tidak kuat, ya. hanya menghilangkan bau keringat saja dan yang semisalnya, barakallahu fiik, maka boleh wanita mengenakan ini ketika dia keluar rumah, ketika memakai parfum yang jenis ini, aromanya tidak sampai keluar, ya. Sehingga orang-orang sekitarnya tidak mencium aroma itu, aroma wangi yang dia kenakan. Nah, kenapa ini boleh? Yang kedua ini boleh karena larangan wanita yang keluar rumah dengan mengenakan minyak wangi adalah larangan yang memiliki illah. Apa yang dimaksud memiliki illah? Memiliki sebab. Larangan itu bersebab. Ya. Ada sebabnya. Jika sebabnya hilang, maka hilang pula larangannya. Nah, sebagaimana dalam kaidah dalam fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berlaku berdasarkan sebabnya. Jika sebabnya ada, maka berlakulah hukum tersebut. Jika sebabnya hilang, maka hilang pula hukumnya. Sekarang, di antara sebabnya apa? Wanita tidak boleh keluar rumah dengan mengenakan parfum. Kenapa? Karena parfum itu aromanya bisa tercium oleh para lelaki atau orang-orang yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia untuk mendapatkan aroma itu. Sehingga bisa menggerakkan syahwat mereka, menjadikan pusat perhatian. Ini sebabnya. Nah, dia pakai parfum memunculkan perhatian lelaki, ya, atau lawan jenisnya. Maka jika sebab ini hilang, ya, apa itu? Jika aroma wangi ini yang digunakan oleh wanita itu aromanya tidak kuat, tidak sampai tercium dari keluar, ya, maka tidak mengapa, hukumnya sudah hilang larangan ini tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka khususnya bagi para ummahat dan akhwat, carilah parfum-parfum yang aromanya tidak kuat atau benda-benda, ya, yang sejenisnya fungsinya untuk menahan aroma yang tidak sedap yang keluar dari tubuh, ya, semisal mungkin, ya, tawas dan yang lainnya, ya, karena tawas itu tidak memunculkan aroma, ya, tapi dia bisa menahan keringat atau bau yang tidak sedap. Dan ini sangat dianjurkan bagi kaum muslimah khususnya. Karena pakaian kaum muslimah akan memberikan, ya, sangat berpotensi, afwan. Pakaian wanita dengan sekian lapis, belum pakaian yang dipakai di dalam rumah, ya. Kemudian dilapisi lagi dengan gamisnya, dilapisi lagi dengan jilbab, dengan kerudungnya. Ini pakaian yang seperti ini berpotensi mengeluarkan aroma tubuh yang tidak sedap. Sehingga para wanita harus bisa menjaga, ya, menjaga sesuatu yang bisa mengganggu orang yang sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Tadi yang kedua, ya, yakni kebolehan wanita mengenakan parfum dalam tiga keadaan, dalam beberapa keadaan. Jadi yang kedua, yang ketiga sekarang, jika wanita mengenakan parfum tadi yang wanginya kuat, ya, akan tetapi ketika dia keluar rumah, dipastikan tidak melewati para lelaki yang bukan mahram. Nah, ini boleh mengenakan parfum yang kuat aromanya. Nah, syaratnya ketika dia keluar dari rumah, dipastikan tidak melewati para lelaki yang bukan mahram. Misalnya, dia pergi ditemani oleh suaminya. Ya, dia pergi ditemani oleh suaminya dengan mobil. Ya, menuju rumah keluarganya misalnya. Ya, dalam mobil. Tentunya mobil yang tertutup ya. Bukan mobil seperti mobil Willys ya. Jeep perang itu kan terbuka. Ya, tapi ketika pakai aroma yang kuat ya tercium juga. Tapi mobil yang tertutup ya, di dalam. Walaupun aroma wanginya itu kuat, tapi aromanya tidak sampai keluar. Nah, boleh. Atau misalnya ia pergi ditemani suaminya ya, tentunya dengan mengenakan mobil tadi ya, bukan kendaraan umum ya, atau mungkin Gojek ya, Gokar dan yang lainnya, bukan. Tapi ditemani suaminya tadi di acara-acara yang khusus bagi muslimah. Misal kajian khusus muslimah. Ya. Muslimah ini mengenakan parfum yang kuat baunya. Silakan. Jika dipastikan tidak ada lelaki yang di dalam situ. Boleh. Acara walimah khusus muslimah. Boleh. Acara taklim khusus muslimah. Boleh. Silakan. Barakallahu fikum. Diingat-ingat, yang menjadi sebab pelarangan adalah wanita mengenakan aroma wangi, parfum dan yang semisalnya, kemudian dia berjalan di hadapan di tengah-tengah para lelaki agar tercium aromanya. Ini ilahnya, larangannya ini. Ketika larangan itu tidak ada, keadaan tadi tidak ada, maka hilang larangan itu. Barakallahu fiik. Atau dia tidak pakai mobil misalnya, tapi jalan yang dilaluinya sepi, tidak ada orang. Ya. Misalnya, tidak ada orang. Misalnya jalan di perkebunan-perkebunan sawit, itu kan sepi, tidak ada orang. Ya. Nah, dia pakai aroma wangi, tidak mengapa di situ. Kemudian dia misalnya piknik ya ke pantai dan yang lainnya, di situ tidak ada orang, hanya dia dan keluarganya bersama saudara-saudaranya yang semahrum, orang tuanya dan yang lainnya, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Akhwati fillah, kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi-kondisi tadi di atas ya, sebab pelarangan wanita menggunakan parfum tatkala keluar rumah tidak ada ya. Namun tentunya seorang wanita muslimah khususnya tidak menggampangkan hal ini ya. Tidak bermudah-mudahan, ia harus benar-benar memastikan bahwa jalan yang ia lewati ya, keadaan yang ia kunjungi memang benar-benar tidak melalui lelaki yang bukan mahram. Ya. Tentunya yang lebih selamat, adalah ia menggunakan parfum yang ringan aromanya. Tidak sampai keluar baunya, dan juga parfum tersebut bisa menahan, menghilangkan bau keringat atau aroma yang tidak sedap yang keluar dari tubuh kita. Nah, ini yang lebih selamat. Ya, cari parfum-parfum yang seperti itu, barakallahu fiik, agar kita tidak terlalu tersibukkan dengan memperhatikan keadaan. Ya. Barakallahu fiikum. Ada satu poin penting juga yang biasanya ini dijadikan alasan oleh wanita-wanita awam, muslimah-muslimah awam. Dia beralasan, saya keluar dalam keadaan seperti ini, ya, berhias, juga mengenakan wewangian yang wangi, sudah diizinkan oleh suami. Ya. Suami juga mengizinkan, bahkan senang. Ya. Ketika istrinya berdandan, kalau keluar rumah atau diajak resepsi, senang istrinya, suaminya. Bahkan bangga menampakkan kecantikan istrinya di hadapan teman-temannya. Waliyadzubillah. Ada model yang seperti ini. Sengaja menampakkan kecantikan istrinya, memamerkan kecantikan istrinya dengan harapan agar orang tahu kalau istrinya itu cantik. Na'udzubillah. Nah, ini adalah sebuah larangan, bahkan dilarang dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bagi suaminya secara khusus adalah orang yang tidak akan mencium aroma surga, yaitu para dayut. Seorang suami yang rela terjadi kemaksiatan di dalam rumahnya atau menimpa keluarganya. Hati-hati, ya. Suami rela, suami sangat dihimbau menampakkan ketidaksukaan ketika istrinya berbuat kemaksiatan. Ya. Istrinya mau keluar rumah, wah, dandan setengah jam. Rambutnya, ya, wah, bedak, pakai bedak dan yang lainnya. Dipoles sana, poles sini. Ya. Suami, gak boleh tinggal diam. Tanya, mau kemana kamu? Ya. Mau ke pengajian. Pengaji di mana? Tanya. Siapa ustadznya? Bagaimana keadaan situasinya? Ya. Oh, mau ke pengajian. Khusus muslimah. Yang ngajar siapa? Ustadz Fulan. Ngajarnya gimana? Ya sudah, belajar. Di dalam satu ruangan misalnya. Ustadznya di depan, kemudian umatnya di hadapannya. Larang. Jangan dibolehkan. Kenapa? Ada larangan bagi lelaki dan wanita duduk dalam satu majelis dalam keadaan ikhtilat tanpa hijab. Larang. Oh, enggak, ustadznya enggak di situ kok. Ustadznya enggak ada di situ. Ya. Kita di luar, di ruangan tersendiri. Ya. Terus tapi di situ ditaruh, ya, televisi, ya. Nah, ditaruh televisi ukuran sekian dan sekian, tetap larang. Jangan. Sama saja. Gak bisa orangnya yang dihadapannya tapi gambarnya. Sama saja. Larang. Nah, harus seperti itu. Fungsinya apa? Ya. Sang ustadz ditampilkan di hadapan para wanita, para akhwat, para ummahat, agar ummahat dan wanita itu bisa dengan leluasa melihat tampilan para ustadz tadi. Apa fungsinya? Sedangkan ilmu itu yang dicari adalah penjelasannya, suaranya saja. Tanpa itu juga tidak mengapa. Nah, ini hati-hati, ya. Para suami juga harus selektif. Jangan bermudah-mudahan melepas istri dengan alasan ta'lim, tapi seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan para wanita berdandan ketika akan keluar rumah, ya. Tapi ketika di dalam rumah, dia berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tidak menampakkan kecantikan. Ya. Ketika keluar rumah berdandan, ketika di hadapan di dalam rumahnya pakai pakaian yang tidak bagus. Pakaiannya enggak rapi. Nah, dan yang lainnya, nah, ini terbalik. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun. Nabi pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Ya. Qala allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang baik itu adalah wanita yang paling menyenangkan ketika dilihat suaminya. Tentunya fitrah yang baik, ya, laki-laki yang normal itu senang ketika melihat dandanan yang menyenangkan, ya, wangi aromanya, kemudian pakaiannya pun juga rapi, cantik, berhias, itu normal. Kalau ada lelaki yang gak suka yang demikian, abnormal. Ya. Seneng lah yang copang-camping, yang bau. Ya. Kalau laki-laki seneng yang demikian, gak normal dia. Ya. Wanita harus normal, jangan dituruti. Misalnya, aku senang kalau kamu pakai pakaian jambang-jamping, suaminya seperti itu pesannya. Nah, ini kan normal ini. Perlu diperiksakan. Ya. Dan ini kayaknya mustahil yang seperti ini. Ya. Mustahil. Kebanyakan dia senang dengan penampilan yang menyenangkan. Yang kedua, menaati suami ketika diperintah. Ini tipe wanita yang baik, senang dengan perintah suaminya yang baik. Ya. Dan tentunya suami akan semakin cinta dan sayang ketika suami itu memerintahkan sesuatu. Si istri tidak banyak tawar-menawar. Ya. Gak banyak nawar. Langsung sami'na wa ato'na. Oh, dia suaminya. Apalagi yang diperintahkan adalah perkara yang baik. Maka si istri yang cinta terhadap suaminya, ya, harus ikut apa yang diperintahkan oleh suaminya, terkhusus perintah-perintah yang ma'ruf. Hanya perintah-perintah yang ma'ruf. Kalau perintah-perintah yang maksiat, maka enggak wajib untuk ditaati. Yang ketiga, dia tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Artinya, kalau ada apa-apa, izin suaminya. Ya. Mau apa izin sama suaminya, ya. Pada perkara-perkara yang di situ membutuhkan izin. Membeli sesuatu kah atau kah mau keluar rumah, ya, mengeluarkan harta suaminya, izin. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Antum gak punya suami. Izin. Mau keluar rumah. Misalnya ini saya mau keluar rumah beli sesuatu di warung sebelah. Izin suaminya. Oh, suami gak ada. Telepon. WA. SMS. Ya. Oh, suami masih belum ngangkat. Tunggu sampai diangkat. Enggak diangkat-angkat, nyuruh anaknya, jangan kamu yang keluar, gitu. Jangan bermudah-mudahan, ya. Oh, ini dekat kok, warung sebelah biasa sudah. Izin, ya. Sehingga suami merasa dihargai, dihormati, ya. Dia sebagai suami. Ya, ini harus dirubah pola hidup yang seperti sebelum-sebelumnya, misalnya seenaknya sendiri keluar rumah, gak izin suaminya. Nah, ini harus dirubah ini. Itu bukan tipe wanita yang baik sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin jadi wanita yang baik nih, ada tiga cirinya. Ya. Tiga cirinya. Yang pertama, menyenangkan kalau dilihat. Ya. Menyenangkan kalau dilihat, ya, ini berhadapan dengan suaminya penuh senyuman, ya, menyenangkan, bicara pun juga lembut, lemah lembut, nggak nyentak nyentak, enggak mendeli-mendeli, ya. Enggak melotot, mengangkat suara, jangan. Yang kedua, taat sama suaminya, terlebih urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang maksiat. Taat sama suami. Yang ketiga adalah tidak menyelisihi suami sehingga suami itu benci pada perkara-perkara yang membutuhkan izin dari suaminya. Maka jika muslimah bisa barakallahu fiikunna mengamalkan yang seperti ini tadi yang disebutkan oleh Nabi, sebuah nikmat, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkait dengan tadi, kembali lagi kita pada permasalahan hukum mengenakan parfum, ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, ya, oleh salah satu penanya dari kalangan wanita, hukum mengenakan parfum ketika sholat bagi wanita, ya. Hukum mengenakan parfum ketika sholat bagi wanita. Maka jawaban Syekh, boleh, ya, mengenakan parfum, memakai parfum ketika sholat, dibolehkan bagi lelaki dan wanita. Nah, akan tetapi wanita hanya boleh mengenakan parfum itu ketika sholat di rumahnya atau di sisi suaminya. Ya. Jadi harus dikasih batasan di sini. Tidak boleh seorang wanita mengenakan parfum ketika keluar rumah yang di situ keadaannya tidak aman. Parfum itu bisa tercium oleh orang lain, baik di toko atau ketika ke pasar atau ketika ke masjid. Tidak boleh. Adapun laki-laki boleh di dalam rumah atau ketika keluar rumah, boleh ke masjid dan yang lainnya boleh. Nah, tapi kalau wanita tadi ketika sholat di rumahnya, ketika memakai wangi-wangian, boleh, ya, maka itu yang baik seperti itu. Dianjurkan mengenakannya bahkan, asal tidak sampai dia sholatnya mungkin ke masjid menggunakan parfum. Ini gak boleh. Boleh mengenakan parfum tapi ketika dia di dalam rumahnya saja. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Barakallahu fikum. Jadi untuk tambahan, ya, tambahan bagi para akhwat dan ummah dan juga para aba, ya, harus sering-sering mengingatkan masalah ini. Kenapa? Khususnya para ummahat, para akhwat yang ketika mungkin ada pertemuan khusus, semisal kajian khusus ummahat atau akhwat di dalam satu ruangan yang mungkin udaranya mungkin sangat panas karena banyaknya peserta misalnya, dengan keadaan ruangan yang tidak memadai, maka di situ masing-masing dari antuna harus memperhatikan keadaannya, ya. Khususnya apa? Jangan sampai kita mengganggu, ya, suasana kajian taklim tersebut dengan aroma yang tidak sedap. Ya. Jadi berusaha untuk mencari parfum-parfum yang bisa mengantisipasi permasalahan ini. Tidak diragukan lagi, memang sangat berpotensi, khususnya bagi para ummahat, sangat berpotensi yang seperti ini. Ya, tapi insya Allah jika kita berupaya, berusaha, ada, ya, ada bahan-bahan atau semacam ramuan atau yang lainnya itu bisa menahan, ya, aroma yang kurang sedap. Ya, nah, ya, sabar, karena ini konsekuensinya. Nah, juga mungkin panitia kajian juga bisa mengantisipasi hal ini. Ya, artinya mengantisipasi adalah dihimbau ya pada diri antuna untuk menahan aroma yang tidak sedap tadi dengan berbagai bahan, dan juga di dalam ruangan yang digunakan untuk kajian itu dipasang beberapa mungkin ya beberapa bahan-bahan yang bisa memunculkan aroma yang sedap di dalam ruangan. Semisal sebelum acara dimulai ya dikasih uwangian dulu, atau mungkin ditempelkan pewangi-pewangi semisal Stella dan yang lainnya itu di kipas angin atau yang lainnya ya, sehingga belajar jadi nyaman ya. Nah, wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Tersisa satu persyaratan dalam masalah jilbab ya, yaitu tidak mengenakan pakaian ketenaran. Insyaallah kita akan kaji pada perjumpaan yang berikutnya. Bidzillahi taala, ikuti terus kajian online dari Radio Al Ibana. Jika ada keluarga atau teman dan yang lainnya yang belum terdaftar, bisa didaftarkan di admin atau melewati umahat yang biasa kajian online, diwakilkan di situ boleh. Silahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.